السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa nikmat ini kita jaga dengan kita syukuri, dengan kita selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar hukum salatul jamaah yang kaitannya sekarang dengan taswiyatus shufuf, meluruskan shaf. Tentu kalau kita salat sendiri tidak ada yang perlu diluruskan, yang penting kita menghadap kiblat. Namun kaitannya tatkala kita berjamaah, maka di sini ada beberapa perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Tidak ada bedanya laki dengan perempuan, kedua-duanya diperintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf ini. Kita ambil dalil yang pertama dari hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Nabi keluar dari rumahnya akan memimpin kami salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffun? Tidakkah kalian bersaf? Kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi memberikan targhib, Nabi memberikan anjuran, tidakkah kalian bersaf seperti malaikat bersaf di hadapan Allah? Faqulna ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana cara para malaikat bersaf di hadapan Allah? Qala yutimmun as-sufufal awwal wa yatarasuna fis saf. Mereka kalau bersaf disempurnakan dulu saf yang pertama, kemudian setelah itu safnya rapat dan lurus. Maka inilah dia batasan untuk bersaf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti cara para malaikat bersaf. Sempurnakan yang pertama baru buat yang selanjutnya, sempurnakan selanjutnya baru buat lagi berikutnya. Kemudian saf itu rapat dan lurus. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena apa? Pengaruh besar. Apabila saf tidak baik, pengaruh ke dalam kekhusyuan dan hati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istawu, lurus. Wala takhtalifu, jangan bengkok. Fatakhtalifa qulubukum." Akibatnya hati kalian akan bengkok. Subhanallah. Jadi kebengkokan luar akan membawa kepada kebengkokan di dalam. Tak bisa orang khusyuk kalau safnya tidak lurus. Tidak bisa orang khusyuk kalau safnya tidak rapat. Tidak mungkin. Ini dia penjelasan para ulama kita bahwa rusak zahir akan membawa kepada kerusakan batin. Dalil yang lain, Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia mengatakan, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah akan menjadikan hati kalian bengkok. Subhanallah, ini uqubah min Allah. Ini hukuman dari Allah, bengkok saf, Allah akan membengkokkan hati. Maka pantesan jikalau orang sholat keluar dari sholatnya bisa dapat 1/10, 1/10 bisa dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah paling banyak. Kenapa? Di antaranya itu ditinjau dari shofnya, ditinjau dari bacaannya, ditinjau dari kekhusyuannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam, Anas mengatakan, "Uqimatus shalah, telah dikumandangkan qomat. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhi." Maka Nabi memandang kami ke saf-saf kami. Faqala, Nabi bersabda, "Aqimu shufufakum, luruskan dan tegakkan saf kalian. Wa tarasu, rapat. Luruskan dan rapatkan saf kalian. Fa inni araakum min wara'i dhahri, karena saya melihat kalian dari punggung saya." Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan punya empat mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkannya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan bahwa pernah Nabi mengutakbir. Yang mana para sahabat ini setelah diberitakan tentang wajibnya meluruskan merapatkan shaf, sahabat begitu kamar langsung atur masing-masing. Sehingga Nabi tidak perlu repot. Kalau kita sekarang masya Allah, setiap waktu sahur subuh bakum fa inna taswiyata subuh min tamami sholat, terus begitu, tapi apa, masih aja repot. Nah, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata para sahabat, "Hatta idza aqilna," sampai kami faham. Pernah Nabi mau takbir, tiba-tiba Nabi balik. Dilihat dada sahabatnya agak maju sedikit. Langsung dikatakan tadi, luruskan saf kalian atau Allah akan bengkokkan hati kalian. Ini menunjukkan ini merupakan khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi kita bisa melihat yang di belakangnya, tapi khususnya waktu sholat. Baik. Karena kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya sawu shufufakum fa inna taswiyata shaf min tamamis shalah." Meluruskan, merapatkan shaf itu merupakan kesempurnaan sholat. Berarti otomatis orang yang sholatnya shafnya compang-camping, shafnya maju mundur, enggak akan sempurna sholat. Entah itu sudah mentah 10%. Per 10 begitu. 1/10 dari jumlah pahala sholat yang sekian besar. Inilah dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam meluruskan dan merapatkan shaf. Baik. Masalah yang kedua. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung shaf yang terputus. Yang jarang. Dan ancaman bagi yang sengaja memutus-mutus shaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa." Luruskan shaf. "Fa innama tasuffun bi shufufil malaika." Kalian bersaf dengan safnya malaikat lah. "Wa hadhu bainal manaqib." Sejajarkan pundak dengan pundak. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Sejajarkan pundak dengan pundak. "Wasuddul khalal." Tutup celah-celah. "Walinu bi'aydi ikhwanikum." Lemaskan tangan-tangan kalian sehingga saudara bisa masuk sekiranya ada jalan. "Wala tadru furujatul syaitan." Jangan biarkan celah-celah bagi syaitan. "Wa man wasala saffan wasalahullah." Siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia. "Wa man qata'a saffan qata'ahullah." Siapa yang memutus safnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus. menyambung sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diputus, kita akan diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Bahkan sampai ada anjuran yang sangat utama, sekiranya kita melihat masih ada yang lowong, masukin. Maka di sini tidak boleh orang yang akan kita masuki bertahan, dikencengin tangannya, ya, sengaja dibuka lagi kakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah, "Man sadda furjatan," siapa yang menutup celah di antara saf, "rafa'ahu Allahu biha darajah," Allah akan angkat baginya satu derajat di surga. "Wa bana lahu baitan fil jannah," dan Allah bangunkan dia satu rumah di dalam surga. Siapa yang menutup satu celah, Allah angkat tingkatannya di surga, dan Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Rumah, masya Allah. Jangankan rumah, Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari, "La mawdi'u sawtin fil jannah khairu minat dunya wa mafiyah." Tempat cemeti di surga, pecut, lebih baik dari dunia dan seisi. Tempat cemeti yang tidak sampai 5 meter, 6 meter. Ya, lebarnya paling berapa? Ini rumah dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, "Khiyarukum alyanukum manakib." Orang yang paling baik di antara kalian yang pundaknya dilemaskan dalam salat. Artinya apa? Orang mau masuk, dikasih masuk. Kalau memang ada jalan. "Wa ma min khutwatin a'zamu ajran." Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya selain daripada langkah seseorang menuju saf yang kosong. Kita berangkat dari rumah ke masjid, khutwah. Satu langkah diberikan satu pahala, diangkat satu derajat, dihilangkan satu dosa. Tetapi lebih besar daripada itu, kita menutup celah yang ada di saf yang kosong itu. Nabi SAW menjelaskan, "Wa ma min khutwatin, ya, a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajul ila furjatin fi safi fasaddaha." Tidak ada langkah yang paling agung, paling besar keutamaannya selain daripada langkah menuju saf yang kosong lalu ditutup celah yang kosong tersebut. Maka oleh karena itu tidak boleh gulu dalam bersaf. Bagaimana? Karena saking inginnya menutup saf sampai begini dia. Tidak boleh juga. Berdiri Bapak, mu'tadil, seukuran pundak sudah, enaknya sudah. Maka di samping kita tarik. Sehingga akibatnya kalau seperti ini sejak awal, nanti rakaat kedua renggang. Inilah dia masalah yang kedua, anjuran menyambung saf dan ancaman bagi yang memutuskan atau yang memberikan celah-celah di kiri kanannya. Masalah ketiga, kaifa nusawwi shufufana? Bagaimana cara kita meluruskan saf kita? Bagaimana caranya kita mengatur saf kita? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bagaimana para sahabat meluruskan, merapatkan saf di zaman Nabi. Bagaimana? Ya, yaqul, Anas mengatakan, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami ini menempelkan pundak kami ke pundak teman. "Wa qadamu bi qadamihi," kaki ditempelkan dengan kaki teman. Tapi kalau sebagian kaum muslimin yang tidak paham, baru kita tempel, lari dia. Ya. Atau bahkan apa, kalau dia terlalu marah, diinjak kaki orang yang menempelkan. Ini merupakan kejahilan. Padahal apa? Itu merupakan kesempurnaan salat. Baik. Kemudian Nu'man mengatakan, "Fara'aitu rajula," aku melihat seseorang, "yulsiku mankibahu bimankibi sahibi," menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, "warukbatahu birukbati sahibi," lutut bertemu dengan lutut teman, "waka'bahu bika'bihi," mata kaki dengan mata kaki teman. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, bahwa namanya mata kaki kan sulit ketemu, tapi artinya pinggir-pinggirnya. Tapi jangan ujungnya, pinggirnya. Ya, bertemu dengan pinggir kaki teman. Walaupun dan nuhadi bainal manak wal anak, bahkan bukan sekedar pundak yang lurus, leher pun harus lurus. Ya, Nabi mengatakan wahadhu bil a'naq, luruskan. Kalau rapat kan enggak mungkin leher. Ya, kalau pundak ya. Kemudian disebutkan wahadhu bainal manaqib, luruskan antara pundak dengan pundak. Ini memberikan kita penjelasan bahwa pertama, lasqu manaqibil musalli bi manqibi sahibihi. Tempelkan pundak dengan pundak saudara. Wa qadamahu bi qadami, kaki dengan kaki saudara. Wa rukbatahu bi rukbatihi. Rukbah, lutut dengan lutut teman. Wa ka'bahu bi ka'bi, mata kaki dengan mata kaki. Mata kaki enggak bisa ketemu. Tapi artinya apa? Pinggir pinggir kaki itu otomatis akan lurus. Nah, oleh karena itu ya, kita dianjurkan untuk meluruskan saf itu apa? Dengan apa? Dengan tumit. Bukan dengan ujung jari. Kalau ujung jari yang kecil bagaimana? Otomatis akan lebih maju. Atau yang panjang nanti Allah berikan dia apa namanya keistimewaan panjang mungkin telapak kakinya. Anak kecil bagaimana? Tapi kalau dengan tumit ya, atau dengan tumit atau mata kaki, insyaallah semua akan rata. Nah, ini dia penjelasan ya yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita meluruskan. Yang kedua, mura'atul muhadha bainal manaqib wal anaq was-sudur. Perhatikanlah kelurusan antara pundak dengan pundak, kemudian dada apa namanya? Leher dengan leher, bihaitsu layat was-sudur was-sudur, dada. Sahabat yang dilihat oleh Nabi mau takbir, Nabi tidak jadi takbir karena dadanya maju. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi waktu meluruskan saf itu diusap apa? Punggung-punggung sahabatnya. Lurus apa tidak gitu. Yang mana? Janganlah leher terlalu maju, jangan juga mundur. Pundak jangan terlalu maju, jangan pula mundur. Dada ini jangan juga terlalu maju, jangan pula terlalu mundur. Karena Nabi bersabda, la takhtalifa sudurukum, jangan pundak kalian itu bengkok, jangan dada kalian itu bengkok. Inilah dia kaifiat cara meluruskan, merapatkan saf ini. Kemudian masalah yang berikutnya, sekiranya imamnya tua, boleh enggak mewak atau karena jamaah terlalu banyak? Nggak mungkin imamnya apa akan ke belakang. Misalkan, maka boleh sang imam berwakil. Coba belakang luruskan kita shofnya, ditunggu gitu. Sebagaimana dalam Al-Muwatta dari Malik, dari pamannya Abu Sahal ibn Malik, dari bapaknya, dia mengatakan, kuntu ma'a Utsman bin Affan, aku bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu beliau menjadi khalifah. Faqamatus shalah, telah dikumandangkan qamat. Wa ana ukallimu fi an yufradali, dan saya berbicara dengan beliau tentang beberapa hal yang saya inginkan dari dia. Falam azal ukallimahu, senantiasa masih aku berbicara dengannya. Wa huwa yusawil hasba bin alihi, sambil dia meratakan kerikil-kerikil dengan kakinya. Hatta jahu rijal, sehingga datanglah orang-orang. Qad waqad kana wakkalahum bitaswitus sufuf, orang itu telah diwakilkan untuk meluruskan saf. Banyak orang ini. Ya. Fa akhbaruhu anna as-sufuf qad istawat. Orang-orang ini memberitakan kepada sahabat Uthman bahwa safnya telah lurus. Faqala li istawi fi as-saf thumma kabbar. Lalu Uthman berkata kepadaku, luruskan safmu. Lalu beliau takbir. Dengan demikian, sekiranya imam tidak mampu meluruskan saf, boleh dia wakilkan siapapun untuk meluruskan saf. Dan setelah itu yang meluruskan memberitakan kepada imam, saf sudah lurus. Baru mulai dia takbir. Inilah dia ya, bolehnya seorang imam berwakil untuk meluruskan saf. Masalah berikutnya, anjuran untuk berdiri di saf pertama, kemudian yang paling kah atau yang sebelah kanan imam, sebelah kanan imam, dan ancaman bagi laki-laki yang sholatnya di akhir-akhir saf, sengaja akhir-akhir saf. Lain halnya kalau memang ada uzur dan semisal. Sudah tahu ya ayat izar, lebih didahulukan orang padahal masih ada kosong. Ayat itu baru la izara fil khair la fil haq. Tidak boleh mendahulukan orang dalam kebaikan itu. Kita harus dahului dia. Ya, maka salah bila kita apa nak, kita saling kejar. Yang satu mengatakan, "Hai, duluan." Ya, taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijal awwaluha." Saf laki-laki yang paling baik yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk paling belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha, saf wanita paling baik yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek yang paling depan. Laki-laki semakin dekat dengan wanita semakin jelek, wanita semakin dekat dengan laki-laki semakin jelek. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan haramnya ikhtilat, campur baur laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam sholat saja padahal tempat berbeda bisa menjadi jelek, apalagi yang tidak ada pembatas, yaitu artinya di saat tidak ada sholat. Baik, hadis ini sahih dari riwayat oleh Imam Muslim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi nida." Sekiranya orang tahu keutamaan azan, was-shafil awal dan saf pertama, thumma lam yajidu, kemudian ia tidak bisa azan, ia tidak bisa dari saf pertama, illa an yastahimu, kecuali dengan mengundi, ikut undian, ya, lastahamu, dia akan ikut undian. Yang penting bisa azan, yang penting bisa di saf pertama. Hadis ini sahih riwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharun 'anil shaffil awwal." Senantiasa seorang mengakhirkan diri untuk tidak bersaf di saf pertama, "hatta yu'akhiruhumullah finnar," sehingga Allah akhirkan dia dan dimasukkan ke dalam neraka. Tahu ada lawang, sengaja dia belakang-belakang. Kenapa? Biar cepat pulang. Ya. Mobil sudah nunggu katanya. Baiklah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada saf-saf yang pertama. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat bersalawat kepada saf pertama. Kemudian dari anak dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Kunna idza sallaina." Kami para sahabat kalau salat, ahbab di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminih. Kami senang di samping kanan. Maksud samping kanan ini belakang kanan. Jangan arti samping kanan di sini masjidnya 15 meter bagi 2 misalkan, atau masih 20 meter bagi 2, berarti imamnya berdiri yang di meter ke 10. Ini salah ujung sana di tembok itu, bukan itu maksudnya. Untuk membuat saf kanan itu, kanan imam artinya dari belakang ke kanan, bukan dari kanan baru tidak sampai ke belakang imam. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan saf itu harus seimbang. Sempurna kan mulai dari belakang imam ke kanan, kemudian baru ke kiri. Inilah dia anjuran untuk saf pertama dan mengambil yang sebelah kanan. Masalah berikutnya, at-tablighu khalfal imam, menyampaikan suaranya imam, seperti yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Allahu akbar, Allahu akbar, kata mubalig jadi belakang. Kalau bahasa kita bilalnya jadi bilalnya. Baik, yahsun at-tabligh khalfal imam, sangat bagus menyampaikan suara imam, idza da'atil hajah, kalau dibutuhkan. Dianjurkan kalau dibutuhkan. Bagaimana? Ada loh speaker, tetapi suara imamnya kecil. Dianjurkan, maka yang di belakangnya bisa diangkat suara. Tentunya di saat makmum sangat banyak atau banyak yang mana tidak didengar oleh para makmum. Taib. Waqat yajib, bahkan bisa derajatnya wajib mengangkat suara bagi muballigh di belakang imam. Idza ta'addara mutaba'atul imam fi ruku'i wa sujudi, jikalau tanpa dikeraskan suara oleh muballigh di belakang, akibatnya orang apa ketinggalan ruku, ketinggalan sujud bersama imam. Li dha'fi shaut, karena lemahnya suara imam. Idh ma la yatimmu wajib illa bi fa huwa wajib, sebab tidak ada, apabila suatu wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka hukum sesuatu itu bisa wajib. Contoh, mengikuti imam hukumnya wajib. Tidak bisa kita ikuti imam kecuali dengan dikeraskan suara oleh makmum satu di belakang, maka mengeraskan suara itu hukumnya juga wajib. Yang mana disebutkan dalam beberapa hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil suaranya, Abu Bakar langsung secara spontan mengangkat suara sehingga yang di belakang bisa mendengar. Nah, kita alhamdulillah rata-rata mikrofon diatur. Cuma di saat macet lampu, di sanalah pentingnya juga. Sekiranya pun tidak macet lampu, kita mendengar suara tidak ada, maka langsung secara spontan, tidak perlu diwakilkan. Enggak perlu. Enggak perlu, secara spontan. Ya, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dia masalah at-tabligh khalfal imam, mengeraskan suara, menyambung suara imam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Mata yaqumun nas lil imam? Kapan kita berdiri di saat qomat? Kapan? Idza kana al-imam ma'al musallina fil masjid, apabila imam bersama makmum di dalam masjid sama-sama. Qamu idza qama, makmum ini boleh berdiri apabila imamnya berdiri. Hatta baru Allahu Akbar Allahu Akbar, berdiri imamnya, kita ikut berdiri. Wa in kanu yantadhiruna khurujah, jikalau kita menunggu imam keluar dari rumahnya datang ke masjid. Qamu idza ra'uh, kita berdiri ketika melihatnya. Ya. Apabila kita menunggu sudah kamat tetapi belum kelihatan, jangan berdiri. Kapan berdirinya? Kalau melihat dia datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu hatta tarawni." Jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku telah keluar. Ini kalau imam di luar masjid. Kalau imam di dalam masjid, ikuti gerakan imam. Inilah dia yang berkaitan dengan kapan makmum berdiri untuk berbaris di shofnya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, ini kiranya perlu kita pahami dan kita ketahui ini. Hal yushra'u tikrarul jama'ah fil masjid al-wahid, apakah boleh kita membuat banyak jama'ah di satu masjid? Boleh gak buat 2 jama'ah, 3 jama'ah, 4 jama'ah? Artinya bagaimana? Selesai yang pertama, datang berikutnya, kamat lagi. Selesai yang berikutnya, datang lagi, kamat lagi. Boleh apa tidak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhattab." Aku berangan-angan untuk memerintahkan mempersiapkan kayu bakar. Tsumma amuru bis-shalah fayu'adzanu laha. Aku perintahkan orang untuk salat dan diazankan. Tsumma amuru rajulan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa'harfu 'alaihim buyutahum. Kemudian aku berangkat menuju laki-laki yang tidak ikut berjamaah, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Walau jaza tadarukuha fi jama'atin ukhra, sekiranya boleh membuat jamaah kedua, niscaya Nabi tidak akan membakar rumah yang ketinggalan. Dia akan mengatakan apa? Oh, nanti ada jamaah kedua. Maka ini menunjukkan tidak ada jamaah kedua dalam satu masjid. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahil Madinah yuridu shalah. Nabi datang dari luar Madinah, masuk Madinah ingin salat. Fawajadan nas qad sallu. Tiba-tiba para sahabat telah salat duluan karena Nabi dilihat tidak ada. Famala ila manzilihi. Nabi langsung pulang ke rumahnya. Fajama'a lahu fa shalla bihim. Nabi mengumpulkan keluarganya lalu memimpinnya salat. Sekiranya boleh jamaah kedua, lama tarakan nabiyyu fadl masjidin nabawi. Nabi tidak akan meninggalkan apa? Keutamaan Masjid Nabawi. Kenapa salat di rumah? Sekiranya boleh jamaah kedua. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ucapan paling bagus yang aku temukan dari ucapan para ulama dalam masalah bolehkah salat berjamaah dua kali satu masjid adalah ucapan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm yang banyak orang melalaikan ucapan ini? Dalam jilid pertama halaman 136 Imam Syafi'i mengatakan, wa in kana li rajulin masjidin yajma'u fihi. Apabila seseorang punya masjid, di sana dia berjamaah, fa fatathu shalah, tiba-tiba ketinggalan dia salat berjamaah. Fa in ata masjida jama'atin ghairahu kana ahabbu ilayya. Sekiranya dia cari masjid yang lain yang masih berjamaah, itu lebih bagus. Wa illam ya'tihi shalla fi masjidihi munfaridan fa hasab. Jikalau tidak mencari masjid yang masih salat, dia salat di masjidnya dan dia salat sendirian. Itu lebih bagus. Wa idza kana lil masjidi imamun ratib. Kalau suatu masjid punya imam tetap, fafatat rajulan aw rijalan fihi shalah. Tiba-tiba ada satu orang atau banyak orang ketinggalan mengikuti imam ratib berjamaah. Sallu furada. Salatnya masing-masing. Jikalau ada imam yang sudah ditetapkan. Kalau tidak ada imam ditetapkan, mau 10 kali juga boleh. Masjid pinggir jalan boleh berjamaah berapa kali? Berapa kali saja kalau tidak punya imam tetap. Atau kita musafir. Betul ada imam tetap, tetapi kan kita enggak tahu. Ya, kalau sudah memang selesai, sepi sudah, enggak apa. Ya. Wala uhibbu an yusallu fihi jamaah. Aku tidak senang kalau dia buat jamaah kedua lagi kalau ada imam tetap. Aku tidak suka, kata Imam Syafi'i. Fa in fa'alu ajza'athum al-jama'ah fihi. Jikalau dia lakukan, sah sudah. Wa innama karihtu dzalik. Tetapi kenapa saya benci dia buat jamaah sementara ada imam tetap buat jamaah kedua? Innama kana li tafriqatil kalimah, yang berdampak kepada pecahnya persatuan di sana. Sebab apa? Bisa jadi kalau imam pertama tidak disukai, dia tunggu imam kedua. Seperti yang terjadi apa di Masjid Haram sebelum masuknya Malik Abdul Aziz, bapaknya Raja Fahad rahimahullah taala wa rahimahul jami'. Di Masjid Haram berapa mimbar? 4. Baru 4 mihrab. Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gantian salat. Kalau enggak Syafi'i ya nunggu sudah. Kalau bukan jadwal Syafi'i. Dan sampai saat ini di Masjid Al-Umawi di Damaskus di Syria, 4 mihrabnya. Mihrab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Kalau enggak jadwalnya imamnya, ya enggak, dia nunggu duduk di belakang sudah. Ini jelas merupakan perpecahan. Kenapa Imam Syafi'i benci mengadakan jamaah kedua apabila ada imam tetap? Karena itu, li tafriqatil kalimah, akibatnya akan memecah persatuan. wa an yarghaba rajul an as-salah khalfa imam al-jamaah. Akibatnya imam makmum yang tidak senang tidak mau salat di belakang imam tetapnya. Fayatakhallafu huwa wa man arada an al-masjid fi waqti as-salah. Sengaja-ngaja nanti untuk akhir-akhir salatnya. Ya, tidak menutup kemungkinan dan sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Fa idza qudiya dakhalu fajamma'u. Apabila selesai imam yang dibenci masuk dia buat jamaah. Fa yakunu bi hadza ikhtilaf wa tafarruqul kalimah. Inilah dia akibatnya berselisih dan memecah belah persatuan. Wa fihi ma al makruh. Dan keduanya ada kebencian di sana. Wa inna ma akrahu hadza, yang saya benci adalah fi kulli masjidin lahu imamun wa muadzin. Di setiap masjid yang ada imam tetapnya, yang ada tukang azan tetapnya. Fa amma masjidun bunya ala dhahri at-tariq. Adapun kalau masjid dibangun di pinggir-pinggir jalan, la yu'adzanu fihi muadzinun ratib, tidak ada tukang azan tetapnya. Wala yakunu lahu imamun ratib, tidak ada imam tetapnya. Wa yusalli fihi al-marrah, yang salat yang lewat di sana. Wa yastadhillun, yang bernaung di sana. Fala akrahu dhalik, tidak mengapa membuat jamaah berapa saja. Li'annahu laysa fihi al-ma'na alladhi wasaftuhu min tafarruq al-kalimah. Karena tidak akan ada perpecahan kalau seperti itu, tidak ada orang saling kenal. Tapi ini masjid-masjid yang sudah ada, masjid kampung sudah punya apa? Imam. Kemudian wa an yarghaba rijalun an imamati rajulin fa yattakhidunahu imaman ghayrahu. Wa inna ma mana'ani an aqulla salatur rajul la tajuz wahdahu wa huwa yaqdir 'alal jamaah bi hal tafdhilin nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah salatul munfarid wa lam yaqul la tujzi al munfarid salatuhu wa ana qad hafidna wa anna qad hafidna an qad fatat rajulan ma'a as-salah fa sallu bi 'ilmihi munfaridin wa qad kanu qadirin ala ay yajma'u. Hal ini telah terbukti dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri begitu datang ketika melihat sudah tidak ada selesai jamaah, Nabi pulang ke rumah. Dia tidak salat mengajak yang lainnya. Inilah dia sesuai dengan contoh dan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disebut Imam oleh Imam Syafi'i ini juga datangnya dari para tabi'in. Siapa? Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalu al-masjid. Kalau masuk masjid waqad sulliya fihi, dan sudah dilakukan jamaah pertama, sallu furada. Sahabat salat masing-masing. Sahabat salat masing-masing. Jadi apa dong kalau gitu faedahnya hadis mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian? Itu kalau satu jamaah. Kalau bikin 2-3 yang sudah ada imam tetap, ini kan bukan dapatnya pahala tapi apa? Kebencian yang ada. Bagaimana mau dapat 27 derajat? Ya, makmum ini tidak senang sama imamnya. Akhirnya akan buat imam lain. Kemudian Abu Hanifah rahimahullah mengatakan la yajuzu i'adatul jamaah fi masjidin lahu imamun ratib. Tidak boleh mengulangi jamaah kedua di masjid yang ada imam tetapnya. Demikian pula disebut oleh Imam Malik, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tiga imam ini ya membenci, tidak senang diadakan sholat jamaah kedua yang masjid ada imam tetapnya. Wabil jumlah, secara umum, pal jumhur, kebanyakan para ulama membenci mengadakan jamaah kedua dengan syarat ada imam tetapnya. Wahwal haq, inilah dia yang benar. Tidak ada pertentangan. Mungkin ada orang membawa hadis, lah bagaimana di zaman Nabi kan ada yang telat jamaah. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ada enggak yang mau sedekahin dia, temani di sholat? Kan dia buat jamaah kedua. Ya. Fa inna ghayata ma fi hadhr rasul ahad alladhina kanu sallu ma'ahu fil jamaah al-ula an yusalli wara'ahu tatawwan. Fa hiya sholat mutanaffil wara'a muftarid. Wa bahthuna innama huwa fi sholat muftarid wara'a al-muftarid. Secara ringkas, sahabat ini yang mengizinkannya imam ratib. sedekahi dia. Kemudian apa? Dia sholat, hukumnya sholat sunnah. Yang menjadi permasalahan di sini adalah imamnya wajib, makmumnya wajib. Seperti yang terjadi apa juga? Ya. Salam, bangun imam, apa namanya? Bangun makmum yang masbuk. Datang yang lain, tepak pundak. Lanjut. Salam yang imam ini tepak pundaknya. Tinggal yang ya masbuk ini. Datang lagi yang lain, tepuk pundak. Ini yang enggak boleh, Ustaz. Jelas enggak boleh. Yang sama-sama saja buat jamaah kedua enggak boleh, apalagi seperti ini. Ini sampai asar enggak habis nanti ini. Imam berantem. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah makmumnya wajib, imamnya wajib. Kalau Nabi mengizinkan. Karena apa? Sebagai makmum atau imam yang mana imamnya berbeda dengan makmumnya. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Atau makmumnya sunnah, imamnya wajib, imamnya sunnah, makmumnya wajib. Ya. Kemudian tentunya sangat berbeda. Sebagaimana tadi, ya. Kalau yang terjadi di zaman Nabi ini, Nabi mengatakan, "Ayo siapa mau sedekahi dia?" Ini kan izin dari imam rawatib, imam tetap. Ya. Kemudian juga ya bentuk ini tidak akan mengakibatkan perpecahan karena yang memberi izin imamnya. Ya, yang memberi izin imamnya. Inilah dia penjelasan para ulama kita yang kaitannya bolehkah membuat 2-3 jamaah di satu masjid yang ada imam tetapnya dan muazin tetapnya. Jawabannya wassahih, tidak boleh. Adapun praktek Nabi mengatakan siapa mau menyedekahi, itu berbeda. Itu izin dari imam, kemudian itu merupakan niat makmum dan imam berbeda. Baik, saya kira hanya itu dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hukum seputar masjid. Ya. Hukum seputar masjid, keutamaan membangunnya, keutamaan sholat di sana, ya, keutamaan berangkat ke masjid dan semisalnya biidznillah azza wa jalla. Dan hukum-hukum yang banyak insyaallah taala supaya kita lebih pahami lagi tentang seputar hukum masjid ini, jangan hanya sebatas hukum salat kita pahami, hukum masjid pun kita pahami sehingga benar-benar pengamalan kita mantap terhadap segala ajaran-ajaran Islam ini. Demikian kami cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.